mengambil hati mereka dengan akhlak yang mulia dan segala macamnya. Mereka sudah mulai senang, Masya Allah. Tapi suatu kali, barakallahu fikum, orang tua kamu ini meminta kamu, memerintahkan kamu untuk mengerjakan sesuatu yang kamu tidak bisa memastikan itu perkara yang haram atau perkara yang halal. Namanya apa, Ikhwan? Namanya syubhat. Atau diminta mengerjakan suatu amalan yang kamu tahu ini makruh. Ini makruh. Gimana ya, Pak? Apakah antum tolak permintaan mereka tadi dikarenakan perkara syubhat? Perkara yang makruh. Kamu kerjakan perkara yang afdal, yang halal saja, jangan yang haram, jangan yang syubhat, atau yang sunnah, jangan yang makruh. Atau bagaimana ya, Pak? Kok diem? Sebagian mereka barakallahu fikum merasa harus kenceng, kata mereka harus sabat, harus sunnah, termasuk sunnah gitu. Tolak. Enggak mau, Bah. Syubhat. Nabi sami syubhat. Mereka enggak paham itu syubhat. Sama juga orang awam. Apa le? Syubhat, syubhat ku apa? Ora paham. Pokoknya Abah minta kamu berbuat seperti ini. Kerjakan itu. Sudah, pokoknya Umi atau Mama atau Ibu minta seperti ini. Kerjakan sudah. Makruh, Bah. Makruh, makruh lah apa boleh? Makruh tok wae. Sing penting ora barang haram. Tapi kan, ini enggak afdol, mestinya kan makruh itu kan ditinggalkan supaya dapat pahala afdoliyahnya. Syubhat itu kan mestinya ditinggalkan supaya kita mencapai tingkatan warok dan segala macamnya. Mulai enggak enak ini orang tuanya. Kerja kili. Ini, repot ini misalnya ini. Membikin kecewa orang tua, membikin murkanya orang tua. Ini efeknya nanti. Celah masuk dakwahnya mulai tertutup. Ya apa ini? Antum menerjang perkara yang syubhat, menerjang perkara yang makruh, dalam rangka untuk melembutkan hatinya orang tua, mendakwai orang tua, ataukah kamu tolak permintaannya orang tua, dalam rangka mengamalkan yang afdal? Jawaban. Jawaban. Loh kok diam? Mungkin antum masih ngerawang-ngerawang gitu ya. Kalau belum ngerti contohnya. Belum tahu contohnya. Contohnya apa ya, Pak? Contohnya misalkan ya, Pak. Ada temannya orang tua antum. Teman baiknya orang tua. Antum tahu temennya bapaknya antum ini secara penghasilannya itu murni barang haram. Kamu tahu ini, ini kerjanya itu di bank ribawi, tidak punya pemasukan yang lain. Ini penghasilannya haram dari usaha yang haram. Kebetulan temennya bapak ini ngundang makan orang tua kamu sekeluarga. Ini antum enggak paham, masih awam. Antumnya ngerti. Ini barang hak penghasilannya haram. Income-nya itu haram. Kamu tanyakan kepada para ustaz. Ini gimana ustaz? Ya kalau kamu kesana namanya syubhat. Yang haram dia yang haram. Orang yang memiliki barang haram, sang pelaku, sang pemilik, enggak boleh menikmatinya. Dia menikmati barang haram. Dari usaha yang haram. Tapi kalau orang lain, itu namanya syubhat. Kalau syubhat gimana Ustaz? Rasul mengatakan, faman taqashubuhati